Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ma ba'd. Barakallahu fikum, kita masih tadi pembahasan tentang tanda-tanda khafat. Niabatul ya yanil kasrah. Kasrah menggantikan ya. Ya menggantikan kasrah. Khafat tanda aslinya adalah kasrah, ya tanda pengganti. Qala Ibnu Ajuru rahimahullahu taala wa amal ya fa takunu alamatanil khafdi fi salasati mawadhi'a. Fil asmil khamsah bi tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda untuk khafat pada tiga tempat, isim yang lima, asmul khamsah, asmul sittah, kemudian musana dan jamak. Qala syari' aku wa akul lil ya'i thalathatu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala khafdil ismi. Saya katakan ya memiliki tiga tempat yang dia menjadi tanda atas khafdnya isim pada masing-masingnya. Al-mawdhu'ul awwal al-asmul khamsah, tempat yang pertama adalah isim-isim yang lima. Waqad araftaha, waqad arafta, dan sungguh telah tahu mengetahuinya. Setelah kita ulang-ulang pembahasan tentang tanda rafa, tanda nasab juga sudah. Asmul khamsah syarat-syaratnya. Wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaq, dan kamu juga telah tahu syarat-syarat i'rabnya dengan huruf pada apa yang telah berlalu. Wa dzalika nahwu sallim ala abika sabaha kulli yawmin. Contohnya ucapan selamat pada ayahmu setiap pagi hari. Nah, syaitnya di sini abika. Eropnya salim fi'lun am fi'lu amrin mabniun ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Ala harfu jarrin abi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarri al ya'um li annahu min al-asmil khamsah wa sittah wa bi mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathhi fi mahalli jarrin bil mudaf wal jar wal majrur mutalliqan bil fi'li sallim. Sabaha dharfu zamanin maf'ulun fihi mansubun ala dharfiyya wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mutalliqun bil fi'li sallim wa sabaha mudafun wa kulli mudafun ilai majrurun bil mudaf wa alamatu jarri al kasratu dhahiratu ala akhirih wa kulli mudaf wa yawmin mudafun ilai majrurun bil mudaf wa alamatu jarri al kasratu dhahiratu ala akhirih wa nahu. Contoh yang lainnya, la tarfa sautaka ala sauti ahika akbar, jangan kau mengeraskan suaramu di atas suara kakakmu, saudaramu yang lebih tua. I'rabnya perhatikan, la nahiyatun jazimatun harfu nafiyun wa jazmin. Tarfa fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyati wa alamatu jazmi sukunu dhahiratu ala akhirih. Sukunu dhahir ala akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Sauta maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al fath dhahira ala akhirihi. Saut mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al fathhi fi mahalli jarin bil mudhaf ala harfu jarin wa sauti ismu majrurun bi ala wa alamatu jari kasra dhahira ala akhirihi wal jaru majrur mutalliqan bil fi'li tarfa. Saut mudhaf wa akhi mudhafun ilai majrurun bil mudhaf wa alamatu jari al ya li anna minal asmil khamsah bisittah. فأخي مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف والأكبر صفة لأخي وصفة المجرور مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة الضمير على آخره. Nah, saya tadi lah apa ala sauti akhi ka saiti wa nahu la takun muhibban lidil mali illa an yakuna muaddaban. Jangan engkau mencintai orang yang punya harta kecuali dia seorang yang beradab. Eropnya la nahiyatun jazimatun takun fi'l mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirihi. La nahiyatun jazimatu wa takun mutasarrifatun min kana naqisah tarfa'ul ismu wa tansibul khabar wasmuha dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta muhibban khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhiri walam harfu jarrin di ismun majrurun billam. Alamatu jarrihi al-ya ya'nu min al-asmil khamsah wa sittah wal jar majur mutalikun bi muhibban ya'nu ismu fa'il wa adhi mudafun wal mali mudafun ilai majururun bil mudaf wa alamatu jarri al-kasra dhaira ala akhirih illa harfu istisna la mahalalu min al-i'rab an harfu nasbin wa nasbin yakuna filun mudarir mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathatu dhaira ala akhirih yakun mutasarifun min kan nakis wa tarfa al-fathah tarfa ul ismu wa tansibul khabar wa ismu wa dhamir mustatirun jawazan dhamir huwa mu'addaban khabar huwa mansubun biya wa alamadu nasbihi al-fatah dhahiru ala akhirihi wa an wa madakhalat alaihi fi ta'wili masterin takdiru illa likauni mu'addaban. Tanbihun at-tamsilu bila takun muhibban lidil mali illa an yakuna taqiyan awla min tamsili syarih. Ini catatan dari mu'allik. Contoh, jangan engkau mencintai orang yang punya harta kecuali karena dia bertakwa. Ini lebih tepat, lebih pantas daripada contoh syarih. Taib, wa faqulun min abika wa akhika wa dhil mali mahfudun liduhuli harfil khafdi alaih. Maka masing-masing dari kata abika, akhika, dhil mali dikhafat, karena maksudnya huruf khafat atasnya. Ila lafdu akhika falam yukhfad bil harfi wa innama khufida bil mudhaf fatanabbah. Ya saja untuk akhi ini bukan huruf jar tapi dia mudhaf. Baik. Alamatu hafzi al-ya wal-kahu fil-awalaini dhamirun mukhatab wa hiya mudafun ilaihi mabni al-fathi fi mahalli hafzin wa kalimatul mal fil-misali salis mudafun ilaihi aydan majrurun bil-kasra dhahirah al-maudi utsani, tempat yang kedua yang tanda jarnya dengan al-ya. Al-musanna wa dhalika nahu undur ila jundiyaini, lihatlah kepada dua tentara itu. Sayyidina al-jundiyain. Nah, tanda jarnya dengan al-ya. I'rabnya perhatikan illa undur fil amr mabniyun ala sukun la mahalla min al-i'rab wal fa'il mustatirun wujuban taqdiru anta. Ila harfu jarin al-jundiyaini misin majurun bi ila wa alamatu jari al-ya li anhu musanna wal jar wal majurur mutalliqani bi fi'li undur wa nahu sallim ala sadiqain, dan yang lainnya sallim ala sadiqain. Naam sadiqai kaira erabu kaira billa tiqabilha, erabnya seperti yang sebelumnya. Fakulun minal jundiyaini wa sadiqaini mahfudun didukhuli harfil khafdi alaihi. Masing-masing dari kata al-jundiyain dan sadiqain dikhafat karena maksudnya huruf khafat atasnya. Fa'alamatu khafdi al-ya'umul maftuh maqabla al-maksur maba'da. Tanda khafatnya dengan ya yang difathah huruf sebelumnya dikasrah huruf setelahnya. Fakulun minal jundiyaini wa sadiqaini mahmusanna. Karena sudah alun alasnain dia musana karena menunjukkan dua. Al-madu thalis jamul mudzakkaris salim nahu raditu anil bakri bakrina. Sayidnya al-bakrina. Jar majrur mutaliqun dengan fi'il bakr. Fi'il fi'il radiya. Wa nahu nadartu ila al-muslimain muslimin al-khashi'in. Sayidnya al-muslimin dan al-khashi'in. Baik. Al-khasyina sifatun di muslimin. Wa sifatul marfu'i wa sifatul naam wa sifatul mahfudi mahfudun misluh. Ini salah cetak mungkin ya. Al-khasyina wal-bagi sifatul mansub. Ini ditulis mansub di sini yang benar. Wasifatul mahfudi mahfudun mislu wa alamatul khafdi al-ya yanu jamu dzakar sa'ad wa nun iwadun li tanwin fil ismil mufrad fa qulun min al-bakrina wal muslimina mahfudun li dukhuli harfil khafdi alayh al-bakrin muslimin khafat kana masnun huruf khafat atasnya wa alamatul khafdi al-ya al-maksur ma qabla al-maftuh ma ba'da ya yang dikasrah sebelumnya dan fath setelahnya. Wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salim. Masing-masing dari kedua adalah jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam bishawab. Tamrinat dikerjakan. Yang pertama, dakula ka fi'lin min al-af'alil ati'ati fi jumlatain bi haitsu yakun marfu'an wa fi ihdahuma wa mansuban fi al-ukhra. Surat kalimat dari fi'il-fi'il ini yang pertama marfu', yang kedua nasab. Perintah kedua, dakul lasmin minal asmail atiyati fi salasi jumal. Dalam tiga kalimat, bihai suyakun marfu'an, fi ehdahuma, wa mansuban, fi saniya, wa mukhuran, fi sali. Rafa yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad. Wadbit kullu kulla dhalika bisyakli budi harokat. Mas'ilah, salah faham ya. Taib naktawi bihada, wa sallallahu wa sallama, ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakulah fikum.